sayangku puja raih bentang kemana terjauh dari jambangan kala badai menerjang kalau masih bersemi di manakah kalaupun sudah mati di manapun sarangnya taman tiada indah lagi tanpa kau bunga desa hati tak ceria lagi tanpa kau tanpa kau bunga terkulai turun bersedih karena sang prima donna telah pergi. Desa yang ku puja raih entah kemana tercabut dari jambangan kala badai menerjang kalau masih tiada.